sing gawe kok ireng metune ireng, sing gawe kok ganteng ya metune ganteng, lha sing gawe wayu karo ganteng metune ya kaya kula kali gustai ngeten iki. Bongge. Lha niku rogo. Niku akhirnya metu kita ragane. Lah mula kita panjenengan sedaya niku duwe titipan rogo, duwe titipan nyawa. Sing rogo asli asale teko dunya, mula rogo niki sing gedhekne teko barang dunya, asale teko pari ya digedhekne ten pari. Nggih, asale teko gedhang ya dipakani gedhang. Mula rogo niki mangane barang dunya, sebab panganane barang dunya, mula modele ya kaya dunya. Gedhang niku nek tambah suwe tambah apik napa tambah bosok? Bosok. Rogo niki metu ya tambah suwe ya tambah bosok. Asale menungso niku teko pari, dipakani pari, pari niku tambah suwe tambah bosok. Sego niku ditang ora tambah dadi apik tambah bosok, sebab panganane iso bosok mula menungso dadi bosok. Lho niku klopo tambah tuwek ya tambah garing, tambah ra kenek dipangan, tambah bosok mula dipangan menungso, mula menungsone ya tambah suwe ya tambah elek. Lho niku lho summa radatnahu asfala safilin. Nah mula menungso niku ra iso tambah apik, wong panganane niku nek dijarno ya tambah elek. Duren dipangan menungso, duren niku tambah suwe tambah bosok. Nongko dipangan menungso, nongko niku tambah suwe ya tambah bosok. Daging tambah suwe tambah bosok. Mula sebab tanganane menungso niku teko barang dunya, mula maune apik dadi elek. Tur wateke watek dunya. Tangan niki wong asline dunya, wateke watek dunya. Tangane wong lanang anggar weruh bokong mesti ya pengin demek wong niki dunya. Tangane ibu-ibu wong asale dunya, mula pantese nek dibelangi belang dunya. Mboten niku mawon menungso padha. Tangane wong lanang weruh bokong pengin demoni dunya. Tangan santri, tangan banser, tangan kiai padha mawon. Masih tangan kula weruh bokong ya pengin demen. Lha biasa. Mula hati-hati aja ngrasek mawon nek kula dugi ketemu dur. Wah, demek lho hati-hati. Nek wong Lampung ayu-ayu ora kula kepengin demek ngene ngono. Aja-aja mawon. Lah kula niki donya wateke padha. Tangan kula tangan bansur gayane yoga padahal ngene-ngene tangan bansur barang niku to modus wong donya tangane gustain barang padha ngasih rene pengin mawon sing beda niku namek rime tok kaya tangan kula tangane gustain niki rime cakram dadi nek arep set lu direnset niku mandek ngarep bu guri lah lem riki ini lah lem tromol kampasnya setengah ngek tapi dirinya ini aduk dan itu mula menungso ini aku keduk keduknyan mula menungso ini ya semuanya ini aku biasa moto ini barang dunia seneng ini dunia tapi nyawa ini aku manggon jalur roko nyawa wis ngerti sesuk wangsul dateng gusti Allah, mula nyawa niku nek krungu adzan ngono, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matek ngono pengin salat, tapi bokong ngentelo. Dunya mula ngono, to antuk delok sinetron. Tapi wong sregep ngaji akhirnya lunga neng Mas, masjid semprot-semprot ngene iki gawayane kaya pengin nyawa, pengin petuk Gusti Allah. Usul ya Allah, ai, sibuk menungso. Tapi wong moto niki donya. Begitu motone melek ya. Rupane bolong. Kuping donya. Krungu Allahu Akbar. Ono ting ting ting. Bakso krungu. Iki donya. Ono gratak-gratak ya Allah gabangku udanan. Ini ya. Mengising dunia ya emang dunia dan ini gue ngerti sesuk rogo ini orang dijak lu ngomak Ati nyawa to sing lungguh neraka ya mau sak ngadep Gusti Allah donya. Mula sampean aja kaget nek barang donya niku kedonyan nyambut gawe pengen mangan enak wong lambe ning donya bokong ning donya pengen lungguh sing enak. Tuku Avanza kurang enak, tuku Mercy kurang enak, tuku sembo. Irung indonya wis bangir, kurang bangir, kurang bangir terus. Mangke wis suntik solikin. Ya silikon. Mangke sampe bengkong ngene. Ora enteke kapan nek mati menungso niku wis lumrah. Mula Gusti Allah niku ngapura dosane menung. So tangan kok jual jawe langgar muni astagfirullah di ngapura. Manuk kok dolan langgar istighfar di ngapura. Ngapura wong niki panggaweane nduk dunya sing ra di ngapura Allah niku nek ana wong ning dunya nyawa wis tau sumpah percaya Allah kok ning dunya ganti syariat ayo ra di ngapura Allah. Nek salah sikil bareng di ngapura besok ning akhirat. Tangan dosa ya jumbah mesin cuci ini Gusti Allah kata ada mesin cuci mereknya jahanam ada mesin cuci mereknya jahim manuk dolan ini jumbah temen itu sesuai tewek-wek tumpah perotol ada yang resik duncal lambe dosa ya sikat orang-orang nganggu merek sensoden botol den resik balik biasa mula sak pilo gede itu sana menungso sing terkait kali awak di ngapura kali Gusti Allah mula sak pilo sampean ini dosa insya Allah sesuk lebu suar suarga cuman mampirin nangkrok kopi rang tahun nang kurang ngerti aku mampirlah daplek-daplek orang mampir. Lengge tapi nek nyawa niki ngerti sesuk bali mulih. Lemula medune nyawa niku dikancani barang papat. Ngira sebelah kiwa iblis loro bagian nyasarno, sebelah tengen malaikat loro bagian gandol. Gandoli iblis loro jenenge Jinkorin, malaikat loro jenenge Hafadzah. Zaman dia awak dhewe ora paham diulangi ngono iku ora ngerti. Mula kali Mbah Buyute dhewe dijenengke dulur papat limo pancer. Lho ngono ku. Mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo dulur tengen dulur ki. Kiwa pengen bojo ayu nek dulur tengen ya maca ya Rahman ya Rahim nek dulur kiwa ya sunah mateka jiku. Jaran Bu Buyang. Pengen rusa nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah nek dulur kiwa sunah mata kaji ajiku banteng bondo oso pengen suke nek dulur tengen ya ya fataku ya rozak salat duha ning jero masjid nek dulur kiwa bawa pitik cemani munggah gunung ka kawi mule ya suke wetu mawon yo mulo kiai karo dukun niku padha. Angger tirakate padha kuate ya padha mandine. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu, takok dukun ora tau adus ya ketemu. Ketemu wong padha padange, ming padange siji. Sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok. Kobong, golek pitik ilang nganti sentolop nganti lampu baterai ya pitike ketemu, nganti blarak ketendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu ming lampune isih utuh blarake entek kok. Obong, itu bedanya nar karo nur. Niku sampean kudu ngerti, terserah sampean milih lampu apa milih barak kok. Obong, enak ya. Lah mula menungso niku nggih, tembang maca pat kang kawitan niku dijenengke Mas Kumam, Mas Kumambang. Napa Mas Kumambang? Kemambange nyawa medhun teng alam, nduk. Dunyo sambut ngapati mito mitoni nggih nek wis ngapati mitoni terus tembange mi mijil napa mijil menungso lahir lahir lanang lahir wedok nek lahir lanang belehna wedhus loro nek lahir wedok wedhus siji lan nek wandu ya siji setengah siji secuwil. Nuh mijil wis bar micil menungso ngalami tembang kinan kinanti lah cilik-cilik sangoni kanti agomo kanti akhlak lebokno TPK madrasah diniyah nidomut ko nidino ngono ini cilik-cilik ini kinanti sangoni kanti agomo kanti akhlak ora gelem ngaji sadu waya ngaji kok mancing juklek pancinge isi ngeyel ya disat kali kali nih orang itu cilek-cilek ini wayahe ngaji wayahe ditokno santen santen nih jenengi santen nih kini ditokno kelopone diplatoi ya diparut sebab kelopo santen raiso dion raiso dion len oh eh sampean sini ngarep aja ngerokok ayo buli-buli ibu-ibu biru gitu nginang ini wah Bandu Ratoto, lan kata ni apa eh? Oh ibu-ibu sini gurimu nginang ini orang kroso, eh? Muka hai kroso eh? Ya, mana? Nene, ibu ya? No, no, aku ibu. Aku lah bolo ni ibu. Ini nanti, jadi bocah ni nene wayah tembang ki nanti, ya wayah itu sekolah no yang madrasah. Rauna kok ki nanti terus pamen manja wayah ngaji tuh dijalno keluyuran rauna bocah nek wayah ki nanti tembang ki nanti kudu di sekolah no wayah ngaji kudu ngaji ra gelem saduk lah nek wis bar ngaji terserah kok nang Indomaret kok nang Alfamart kok anakmu dhewe gawe nang pasar malam tapi pas wayah ngaji wajib wong tuane ra trimo anake dijewer ya tempiling sak wong tuane pisan. Kudu ngono, iki nanti ku ngono, bocah cilik iki wajib di sekolah iki ngajeni. Zaman kula gek cilik wayah ki nanti wayah ngaji, bapak kula keras e ora umum. Kula niku sampe masyaallah tapuki mendina. Kuping iki iso copot, produk Cina ngono wis copot kuping kula, gewer-gewer mendina. Wayah anake wong liya layangan kula ngaji. Wah enak tenan dadi anake wong liya. Aku koyo ne salah milih wong tuwa ya. Sampe ngoten ku lho. Lho ki cilik niku. Lho. Masyaallah anake wong cek enake. Kula niku lho bapak kula ngimami. Kula kan wis gedhe, bapak kula sujud tapi tinggal mayu. Lho diuber kaya ku propo ngoten mawon berarti ku kecekel uncal ke peceren. Ini masya Allah kerasi ramu Mbak Kulon lewaya ngaji ini kaya demit kabe Mbak Kulon kaya demit Mbak Kulon kaya demit Bapak Kulon kaya demit lewaya ngaji mencerni ini kabe galak ya Allah Kulon itu digebuk nanti rutan sing rutan itu kak jari ini harus digebuk buyut Kulon jadi buyut Kulon itu harus digebuk nanti rutan itu sampai Kulon itu ya digebuk nanti itu mula saat ini dibales sekali anak kula, bapak kula wah sekarang putu ini ampun pokoknya ini wayang ngaji ketunya dijikuk juga sepatu putu ini ya rala apa ini hei coba kula wah tapuki kula mau kula bocah ini kula karung mbah alah kula andi anak aja dititip nombah ini bocah kok dititip nombah ini rusuh pokoknya bawa belinya besorah umum soalnya nopo mbah ini ora iso ngomong putu mbah ini ora ono mbah pinter ora iso mbah ini ora iso ngomong putu sebab nopo saking sayangi karo putu mbah ini sampai mbah ini ngisa karo putu ini sayangi seket walu apa seket walu tumpuk seket walu coba karo anak pak pok karo putu nih ampun pokoknya mbah ini terus karo putu ora iso aku lapok enggak, saking sayangnya itu mbah aku rasa sekolah ya ya ngono nih mbah oh mbah oh ayo bocah nih sampur mbah ngerasa no indahnya kasih sayang nih kalau mbah kalau waktu aneh ragelam sekolah diuber-uber ragelam atus diuber anak kalau ibu ragelam sekolah kalau mbah nih mbah aku ratus ya ngono mbah mbah itu tapi kita dunia ini uang ngamur mbah itu paling mulia pokoknya Lho nate kula lho anak kula ya. Gigi semi untune lara. Tak kandhane aja tukokno arum manis. Karo mbahne tukokno limo. Lah ya semuanya ya. Nek gendongen kono mbah, mbah. Mbah. Mula wayahe nanti iki wayahe disekolahi nek mlayu nang mbahne merdeka. Mbah kurang ngaji ya. Heeh. Nek kula iki lho anak kula tak seneni gara-gara ra gelem adus. Mlayu ning mbahne. Jawabe mbahne wis jarno ta wong kowe biyen ya ora tau gelem adus. Dari ku mbah, mula mbah iki sayangi nang putu iku tumpuk-tumpuk. Karo anake dijewer karo putune ora ana mbah ewer-ewer putu. Ya ya ora ana. Niku mbah pitik ini. Nggih, kula galak kabeh zaman kula ngaji niku. Mula kula sampe niku wae aku gek cilik. Wah aku salah milih wong tuwa. Tapi begitu gedhe iki kok gek krasa ya Allah. Ora ana wong apik kejaba wong tuwaku. Coba nek kula waktu ki nanti cilik-cilik wayahe ora disangoni kanthi agama ora dikerasi ngono. Dadi apa kula lho? Kok kula niku wonge pantesan. Nggih. Kula niku ngaji pantes wong kiai. Tapi kok mandek ngaji terus ngadeg ning rapatan nek gak kerep ya pantes kula lho. Sewu lewat mesti dikei. Ibaratnya kula niku ora ngaji wong jugi lawang niku ya rasa kula niku. Ndarok terus kula main golok jago kula ngeten mawon wong pencakan niku pegawean kula nggih. Tapi untung kula diulang ngaji akhirnya kula ngaji. Kula niku ora diulang ngaji kula anak kula keleleran kandhane sampeyan. Nang ndi mesti nyanyu-nyanyu anake akeh. Wong kula niku termasuk jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Nanti ini mau jauh sembrono buta cile-cile ya ulang ngaji ragelam ngaji caduk tempiling wong tuane meli-meli tempiling jisan gak waparat tempiling jisan ini soalnya tembang ki nanti ini mboten suwe ngerti-ngerti anak menung soalnya ku kesusul tembang si si nom wis bakal dadi cah nom wis mulai dap dap si nom apa menenek bar kembang sinom tembang asmoro dono mulai ke taman asmoro mulai jatuh cinta tai kucing rosa cuk coklat kandani nyangil nungso ngelek bar asmoro dono tembang hitam gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga mulai rapi nengis bar rapi menungso kesusul tembang dandang bu gula dandang niku pahit gula le legi nek entuk bojo bagus ganteng duwite akeh kok gustain yo gula legi ana entuk bojo wis rupane ler atau di duit jenengane ngramal tukil bendina diuber polisi ah iki mule dandang pahit uripe mule dandang gula niku tembang manis pahitnya kehidupan nek wis bar tembang dandang gula tembange dur Durma wis wayahe berdharma bakti ibarat gedang wis metu wae nggo pakanan manuk pelem metu wae nggo pakanan cobot kowe menungso apa sampean nek di tenaga mana tenagamu yang kamu dharma baktikan nek duwe ilmu ndi ilmumu sing mbok dharma baktikan nek di bondo ndi pandamu sing kamu dharma baktikan urip ora berdharma bakti rametu wae. Iya nek gedang rametu wae ditebang. Lah nek menungso mosok rametu wae ditebangan ora. Iku durma wayahe berdharma bakti bangun masyarakat apa duwe. Durma kok ora nang berdharma bakti menungso kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mu mungkur ngerti-ngerti dengkul wis mulai linu untu wis mulai pro protol meripat wis mulai ngamur mau nih umpuru berceleng sedino ping limo kuat saiki nguber putu nih ragel matus melet meh melet iki wis pangkur nang mungkur tak kandani sampean nang mungkur sing maune ndelok barang ado ketok saiki nyurupno dom wis ora wer nyewa nengen ha iku pangkur wis wayahe mungkur wayahe golek dalan padang nang mlebu mes masjid rakit tang setahun pisan riyo riyo malah masjid pangkur sing waktu sinom bakah gadane dibuka tatone naga mangap. Lho kok wis sampean delok kok wis mulai mengkeret dadi gambar cacing. Nang iku wis pangkur wis namungkur. Maune tato manuk Garuda kok wis mengkeret dadi emprit. Nah iku nang mungkur. Iku berarti sampean wis wayahe mungkur wis wayahe golek dalan padang mlebu mes. Citra kita setahun bisa riyo. Ya nek pangkur kok ora nang mungkur sampean hati-hati kesusul tembang megat. Roh copot rogo sak sukma ne terakhir tembangi pucung menungso ki meng dipocong slupu-slupu ba tok lebok ki lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut petuk malaikat mungkar. Nah ketakoni meneh marro buka amallahu rabbihi amallahu Allah. Malaikat mungkar akhir goblok muni Allah ora iso tawapuk lambene tawak. Tapi sak durunge kenek lambe ditajahi karo malaikat rokit. Pleng opo tajahi aja to. Aja piye? Oh, jadi kaplok iki muni Allah ora iso. Malaikat rokit karo malaikat mungkar akhir padu. Piye ora iso wae. Muni Allah iya itu kan ora ngerti ini mono ilat diri ilat sido dadi asri ora diali bakai dene ana caraka mula muni Allah ora iso mutune ya Allah ya Allah ngono to yo wis wis gelem belajar wis durung wis wis gelem sinau anggrono pengajian ya teko gelem belajar endi catetane oh iki oh iya anggrono pengajian teko okay. Loh tapi kok turu? Catatannya kok turu jadi. Ora apa-apa. Kok ngaji ku ana pakete, pakete beda-beda. Ana paket lengkap ku ngajine wong melek. Nek turu ngene iki, ya ora ngaji wong turu. Motone ora ngaji, tapi selagi ra lunga, bokonge iki bokong ngaji. Oh ya wes, ya sesuk kan gak kesuk kan ditakoni. Endi ngajimu? Nggih teng riku ya Allah. Lah kok catetane entek? Motomu lha kok ganjarane ilang. Lah nggih wong kula nu ndelok wong ising kula ndelok ngene. Lah lambemu kok ya melu ilang. Lah lambe kula ndelok ngoten terus muni. Wow, lho ya ilang. Lah terus piye? Ngajine tanganmu nggih mboten enten. Lah lha kabeh lha kula turu lha ngajimu kira-kira nang ndi sing isih iso kadose sing teng bokong tesih ya Allah ya wis teng bokonge wa tasyadu arjuluhum oh ya bokonge sing ana ya wis bokongmu mlebu swarga eh bokong ta ya Allah ya wis kabeh ngono takone lho kula sampeyan niku nek ana ngaji teko senajan tu turu. Nek melek kecatet matane ngaji, nek ngrungokno kecatet kupinge ya. Ngaji. Lah nek turu berarti bokonge tok sing kecatet ngaji. Lha mulane ana ngaji kuwi nang teko turu. Ora apa, aja lunga sebab nek lunga ora kecatet ngaji. Ini ku mulo enak sampean kok ndelok wong ngaji turu ora apa-apa. Turu le, ngendi gak ono. Sampai sesuk ganjarannya tambah akeh. Lha nggih. Mula-mula nek kecatet belajar niku enak. Mula sampean niku nek terutama teng mriki ning tarekah, lho ana Gus Ta'in ngene kok. Sampeyan nang derek Gus Ta'in melu tarekah supaya kecatet wong sing wis gelem belajar. Nih ya takok sik kali Gus Ta'in. Ditain kula jeng derek to rika jeng belajar. Wiritane ping pinten Gus Ta'in? Wiritane ping 100. Lah mboten kiyat terus nek 100. Nang kuatmu pira paling ya ngoten Gus Ta'in. Kuat kula namung gangsal, eh mek 5. Lah sing 99 sing mirip sapa? Jenengan ngono mau. Ngono kuwi. Jenengan kan kiai, kula kan murid. Wong kula niku kelas penumpang, sing penting numpak turu ngorok tekan won. Jenengan kan sopir kudu melek karo maca plang. Lha kula nyaman iki kok lak diulang kali kene. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lu paling metune ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, suwi-suwi lah ya iso. Terus mari ngono matane sing diulang, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ala ya, kringgi. Kringgi ya. Engko begitu suwi-suwi diulang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alah, suwene. Engko suwe-suwe iso, ngira. Langko sak waya-waya ni sampean wis biat karo Gustain, sak waya-waya mati kecatet matine wong sing wis gelem belajar. Lah matine wong sing wis gelem belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Lha niku mulo ado-ado karo toreko. Karo Gustain moro. Loh, kula kuwate namek gangsal. Nah terus sing 99 jenengan kula niki tak numpak tok mawon sing penting kula niku ngerti tumpakan mawon pun. Mangke nek medhun tak bayar ngoten mawon. Enten khol kula kirimi titik mengki Gus gampang. Jenengan ngantuk kula tumbaske rokok. Kan jenengan sopir bagian melek, kula penumpang bagian turu. Enak urip iki. Ini sing ra gelem belajar takoni merobuka. Merobuka. Hahe hahe tabuk tepak. Ngene ngono karo malaikat mungkar nakir canggah bulune kek. Langsung dadi waring wedi delok akhirat cemplung nang neraka. Yudek nang neraka utek-utek. Wangkat gantung kaya siwur. Tutuki modal madil kok talangan bodol digocek ajur umur kaya getepoko. Woso mulo pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng utek utek gantung siwur talangan botol ketepopo woso di wong biyen ngulang sebab niki tembang mocopat deke musik gamelan slendro pe pelok sing munine nang ning nang nong nang ning nang nong nang ning nang nong edang dang edang dang gung. Urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong ko. No ya kadang ning kene ngaji, kadang nang kono ya long pi. Iki urip ya ngono iku, kadang apik, kadang elek. Nek apik terus malaikat, nek elek terus iblis. Lah nek manungsa ya kadang apik, kadang elek, kadang nabu terbang, kadang nabu bok. Urip ngono biasa lah sak ngene iki aku lho paham. Kaya metoke terbangan. Golek kula ora ana ya. Ngono biasa lah. Rupane lak ketok. Jarine ketok mung asem. Lenge mula urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong ko. No nek nang kene aja semuci, nek nang kono ya aja rumangsa paling biasa mawon kadang apik kadang elek wong menungso wong apik kabeh ya ora iso jenenge menungso nggih ngadeg dhewe ya ora iso wong jenenge menungso ya menungso niku ya wis campur-campur wis campur lah wong menungso nggih kaya ngaji ngene iki ora apik kabeh ya kecampuran mek gawenane wong Jepang ngaji iki ya kecampuran handphone gawenane wong Korea biasa mawon ngene iki ngaji ya kecampuran napa mawon tendo napa lume kecampuran lah segar lunga haji wong ya ora iso resik kabeh kecampuran pesawate wong Yahudi awak dhewe nikahke anak ya kecampuran medake wong Prancis, wong pinter nggih wedak, pinter nggih parfum, nek wedak iki lak ora ana wong doyan wong beras diteplok blonteng ka. Kabel ngono wis biasa urip campur-campur. Rasane nek petitah-petiti ra usah sampean rene ora diene dadi enak sing gawe iki mobil wong Jepang. Lho, sampean kelambenan dadi ayu-ayu sing gawe iki kain wong Cina, ono santri lho ngalongok sing gaweke rokok ya Cina. Mulo biasa mawon urip niku ora kang gak peti ta. Hancur karya uji, lunga kaji nglangi. Biasa mawon. Kula dikeki ngombe iki banyu degan. Niki tukulan mriki tapi lima pras nganti golok, golok teko pir mobil, pir gawenane jeb. Jepang lha niki ngombe dikeke teh kula yo ora ngerti jangan-jangan sing metik teh niku mati coko tulo yo ora ngono sing keke sedotan niku yo wong Cina lho niku pokari gaenan Jepang nah niki ta nah jeruk ngene iki sing ngirim rene yo numpak truk gaenan Jepang ora iso murni ning donya yo. Sampeyan pengen anake arang-arang ku kondom ya sing gawe iki ya wong kene. Eno palo para galuraiso. Ngaji iki padang sing gawe iki listrik ya wong ero. Eropa sing bayar ya awak dhewe sing gawe nang kono. Islam itu sing paling resik saiki mung karek sito sampeyan iso iki barang paling halal independen nek karo saiki. Nopo? Nek ono udan nang mangapa ngono wae. Ngene iki paling halal sak donya ya mung karek iku saiki. Nganggo ciduk ya aja wong ciduk gawean ci Cina lho apa. Mula urip iku nang ning nang nong ya nang kene ya nong ko. No, tapi nek pengin pungkasan apik dandang-dandang gum ayo dandang balik nang Sang Hyang Agung dan bali oh nang Gusti Allah. Lho ngeten iki lak carane ben iso bali nang Gusti Allah. Dikeke madrasah sik iso bali nang Gusti Allah, nggo sang sesuk wangsul dhateng ngarsanipun Allah mule nutadul. Nah sesuk sing mule sapa? Ya nyawane iku mule. Rogone tinggal kubur, kuburan. Wah, tenan nyawa iku apa to? Nyawa niku nek cara saiki ngono handphone. Niki nyuting kula, niku mung sing digoleki sangu niku namung chip di dalam niku tok. Namine kartu memori. Bar rekam kula handphone dibanting ora masalah. Angger memorine sik ana, rekamane isih utuh. Soting niku nyuting kula. Sing asline sing digoleki ki mung kartu memorine niku tok. Shootinge dibanting ya angger kartu memorine sik ana, rekamane ya isih ho. Oh no sami, wis depok iki, depok iki, depok gedang. Niku sengajan wis bosok angger gedange niku isih ana mlebu laboratorium, ya isih konangan biyen depoke niku panganane apa? Pari niku sengajan wis damene wis diopong selagi berasi isih ana mlebu laboratorium, bakal konangan iki padi organik atau bukan organik. Lah menungso ya padha. Sesuk rogo muntek kabeh wong dipangan cacing tapi selagi nyawane ana rekamane tetep ana. Mula ayo golek rekaman sing apik. Sing bagian golek rekaman tangan, mripat, lambe sak awak niki. Lah mula awak dhewe niku dijak pikir latihan ya Allah rekamane cek apik. Kepecak telek rekamane subhanallah sing lebu kene. Nggih kono bedhek dor masa Allah sing rekam masyaallah niku delok pitikmu gak mecet alhamdulillah rekaman alhamdulillah santriku iso praktek thaharah ngresik telek kok dhuwur masjid ngono. Lah nek ora diulang rekam apik sendal ilang wedhus ya ora dite rekamane wae wedhus begitu sesuk diputer ning akhirat kok ana wedhus wedhus diceluk karo Gusti Allah. Terus rene ana ning jero atine wong iki lapo? Nggih ya Allah kula boten trimo dheke dilebokno swarga. Dheke mitnah kula nek nyolong sendale dheke yen. Padahal sak umur-umur dheke kan ngerti nek ora ana pedus nyolong sendal. Iku rekaman ati dengan. Ya. Mula yo ngrekam sing apik. Ya urip ning ngono tok. Rekam sing apik. Lah, nang kok nek wis mati akhir nyawane isih ana ya urip maneh. Sampeyan golek wit salak ning jero isi salak, ora eneng. Tapi begitu diuncalno ning lemah tukul wit salak. Sampeyan golek wit pari ning jero gabah, ora ono. Begitu diuncalno tukul pari. Lah iku ana ta menungso ngono. Aja lali menungso niku wangkul dhateng ngarsane Allah. mula saat ini eneng madrasah lah ini panggonane awak dhewe golek sangu nek pengin golek sangu akeh ya sing sregep nek pengin sithik wae ora apa-apa nek sak Quran iki jenenge ne grosir nek sampean pengin jikuk Yasin tok jenenge ngecer ya terserah sampean golek eceran pinten sak ayat ya oleh nek pengin ngecer kulhu ya sing sregep golek paket tahlilan nek paket Yasinan itu ngecer ya Yasin, nah ini sampean pengen ngecer semilai rokmane rokim ya sampean belajar suwuk lorohun untuk mulu kiai biasa mawon kiai paketan ringan ono wong gak putus cinta kiai paketan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrohmanirrohim an la ta'adu ala ya wa'aduni muslimin sampean gak seneng ane gelut kiai paketan seayat indah batas tum batas tum jabah Jabarin, sampean kok diuber polisi, kayak paketan wajah al namun bayi aitin sadar wamin kolbun sadar mau saya tahu bau melah, usirun. Sampean tadi pemburu kayak paketan wamaromai tak inromai tawalakin Allah ha, Allah. Sampean kok dibujuk cerewet, kayak paketan sumumbuk mun umium bau melah, berci awon paketan. Lungso biasa mangun paket hemat ono gomo niku. Ibu-ibu sing rapati ngaji ben iso maca Quran kei paketan enteng nek diceluk bojone kon jawab nun iku ya sayat iku nun wal qalami wama yasturun. Lha mulane nek diceluk bojone jawab nun hitung-hitung balah Quran nek tahlilan sampean ra iso melu ya nun nun nun nun nun nun nun. Dari agamanya Allah, Allah enak. Lepula kita menyanyi sekolah karena jiko ono sing sekuatnya lagi setahun bisa rioyo. Jiko paket sholat kuatnya lagi seminggu bisa Jumat. Jumatan ono sing paketannya lagi seneng maghrib kok. Yo no. Hadis sak menuake paket hemat biasanya meng loro kulubitatin dolalah kali innamal amalu bin niat. Dungo sak monten katae paket hemat ya karek loro dungo mangan kali dungo ngising. Iku mulo sampean arep mlebu swarga apa ora balik slamet apa ora ya sing sregep mah wenang madro. Madrasah nek ra gelem ngaji ya anake dikongkon ngaji supaya sesuk iso ndongakno nek awak dhewe mah ati ora tak. Komo lojo ribet temen terserah bebas merdeka sholat ya karepmu ora ya karepmu wong iku sesuk ya dadi ganjarane dhewe dhewe sesuk disetorno celo he Quran wong sok mule Quran mule setor dhewe dhewe ayo Quran mule sing setor ya sing pertama ya sing hafal Quran bar ngono ngono sing maca lha kowe kok nyetor napa lha kula dereng diceluk lha setor napa setor Yasin jenggo. Lah iki kok ning pojoke ngopo? Dereng setoran kulhu. Lah iki ning pojoke ngopo? Dereng setoran nun. Mungkin ngenteni ya. Nggih paket-paketan. Sembayang ndi? Maghrib tok ya Allah, oh gerakal kono parkire. Salatmu setahun pisan ya yo nggih, parkir sebelah kono. Ono parkir dhewe dhewe salat mboten. Lah kok ono nggih kula mesahatan kok parkir pojok kono. Ono. Lho suwe niku teng Padang Maksar niku sesuk parkir dhewe-dhewe sampean. Mau parkir dhewe-dhewe parkir sahadat tok pojok kono. Parkir salat setahun bisa riyoyo pojok kono. Wong awak Maksar iki jembare ra umum kok. Nggih, nah, mula kaya Gustain lho gendera kok. Oh, ini yo gendera. Mangke sing ngetutno ya kuwatane dunya iki sing bagian semilae rokmane lae mlak elo wae ngetutno gesae ngono ta lumun terserah sampean sing penting aja lali nek urip niku wangsul dateng ngarsane Gusti Allah wis sangune akeh ya enak ora di sangu ya dolah to oleh Allah dipasrekika lha niku mula agama itu nganggo akal. Akal maksudnya apa? Ya, ini pengen oleh oke, yang boleh sing oke. Ini pengen titik mawon, yang boleh titik. Bebas merdeka. Sampean saya sembahyang, ya kula ora badi. Sampean ora tau sembahyang, ya kula ora rugi. Wong kula mek kandha tok nek nurut ya kono, ora ya karepmu. Bebas. Nggih. Sing penting anake dilang, ha. Haji sesuk rusangu maksud dateng ngarsane Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo mawon amma ba'du. Lha iki gak muka dinah. Durung mulai ngaji lho. Lha iki gak pembukaan kok. Dereng mulai ngaji, kiai niku nek mulai ngaji niku pembukaane tutupane amma ba'du. Lah kula kok apa nama ba'du to, Den? Ya ya lagi iki amma ba'du lagi lagi arep mulai ngaji. Lha kok to bokonge cek tambah kathah ajaran. Lah sing tuwa-tuwa ngene iki tak ulang ngaji ora nyantol. Mula tak ulang bokonge mawon lungguh sing ancen. Kelase kan sampeyan ora kelas ngaji akal. Kelase ngaji bokong. Nah, mula ya wis sing lungguh ngono mawon ngaji bokong kok cerewet. Lah mula kiai biasane ning desa nggawe pengajian maca Quran dikeki sepi. Sepi kanggo apa? Kanggo sing ora iso maca Quran supaya kupinge krungu Quran sesuk nikmati paling takoni Quran mundi bener enten lha ning di teng kuping kada senten lha kok ning kuping nggih biyen wis regep ngrungokno pengajian ning masjid kanggo kaset cuman kadang malaikate yo kaget lho yo ngajine kaset ana ngaji kaset ana azan kaset mulo saniki kata bencana begitu ana bencana Allahu Akbar jare malaikat ora usah ditulungi iku mono kaset. Dah, ni tu. Dah, alhamdulillah kita berdua madrasah, madrasah ni belum lah. Insyaallah lah kita akeh. Uang ni berdua madrasah, berdua ilmu. Sehingga bakal ngeter kita datang agama nipun Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuk bersang kita datang arsani nipun Allah Subhanahu Wa Taala. Lo zaman jelali, yo, mianin duendo kakek, ngeremi dewi orai, bisa mulai dikon ngeremi kiai di dewi madrasah, zaman itu ngerti sih ngeremi petarangan ya di ganda, gandani, yo joko upite yo ngerem petarangan ini modal lo, rusuh mulai sekolahane di ganda. Gandani sing bagian angkrem kiai ini ya diopeni aja kon ngangkremi ini gak tau dipanci mangane akhirnya mau gak medun petarangan golek panganan dhewe ditinggal golek panganan doke kok kopla ngerti amel ya aja gampang nesu nih anaknya dijewer ku guru wong panjenengan sampean saiki iki nek nggih anak wis rapati toto nek wong biyen ngantuk mesti ra gawe soalnya nek ngantuk gawe anake bu bodoh diulang tek kapur sekilo ra nyantol blas itu berarti nek gawe karo ngantuk turu setengah turu ngene bocah saiki gelutan soalnya nek gawe maksa ora ana gawe alon-alon omok soalnya saiki kok to saiki anaknya gelutan. Lha mulane duwe murid nek anak kok dijewer kok aja terus nyalahno guru wong sampean iki ibarate santen iki karo ditokno teko klopo ya dipatoki ya diperes. Lah kadang wong tuwa niku ora trimo anak kok dijewer lah gawemu iku karo ngantuk. Anake bodoh mulo dijewer kuping. Kupingnya biasa mawon. Terus santen ni ku najis ditokno klopone di platok, platok iya di parut mulane ono bocah ngaji jewer kupingnya ojo ne nesu. Oh santen ni ku raiso di online di parut ini bu mulo cara pendidikan santri ya di jewer suntik kupingnya biasa. Oh biar pulau ni tempiling guru pulau kok melayu mulai tambahi kalau waktu tua. Wah, yo, lah klopo nek dipecah rapati buka, wong tuwa tugasnya nambahi buka. Buka. Ah, ngono lho. Lengge. Joko anakku kok dijeger. Oh, mending gawe karo setengah turu. Jeger. Bapak Imam Syafi'i niku nemu delima dipangan niku mawon golek halale, kuwatir anak sing gadine kecampuran delima. Ken kentir saiki apa ono wong mikir ngoten niku. Gawe anak malah nyolong grame. Ono yo enek. Wis ngerti arep gawe anak nyolong iwak. Anak e mbelihi. Dadi bokong ya bokonge bokong nah. Nakal jak ngaji angel jak nonton orkes mbelihi. Nah, jadi kejadiannya ngoten niku, terutama bapak-bapak kadang lali pengin duwe anak apik lali karo sawahe. Itu yang sawah. Sawah itu dinggunan nandur. Nah sing duwe sawah niku, Pak, bapak jenenge nandur ya ora suwe, nek nyelup ya lunga meneh wong nandur. Tapi sawah kudu diresiki supaya tandurane ha ape sukete dicabuti diresiki sampai mula wong wedok niku kudu diresiki dandani tukokno lipstik tukokno parfum ben ambune wangi kuwi sawahe apik tukulane ha apik lha sing duwe tugas nukulke sawah ndadekke sawah apik kanggo wong lanang mula wong wedok kudu dibelanjani ben adus ben tukulis lipstik kok lak tukulane apik wong sawahe resik. Ora kok lethek daster bolong pitu sik kon ngonggo mawon. Wong wedok niku sawah isa hukum harsul lakum jenenge sawah niku ora oleh garing kudu teles. Sawah niku kudu dipupuk. Mula wong wedok niku kudu teles ora entuk garing. Mula wong wedok teles atine seneng cekel idu duwe ngono. Lah sing nyekeli duwe ya sing lanang. Ojo kok wedok dijarno ra cekeli duwe ya garing. Sawahe garing tandurane mah mati. Mula wong wedok atine kudu digawe seneng. Lho mula wong wedok kudu cekeli duwe, sampe cekeli duwe karo bojone. Cekeli napa nyekel dhewe. Ojo ngono wong lanang ngerti wedok iki sawah, pupuk yang bagus. Sawah iki lha entuk diobong, sawahe diobong tandurane mah mati mulu wedok ora entuk diseneni aja ngene wedok wong wedok ngomel biasa mbuak sampah lha wong lanang iku tempat sampah mulu iki kawene wong lanang kadang pengin tandurane apik sawahe ra diurusi tandurane garing mulu wedok kudu dicekeli duwe kudu diseneng-seneng lo jak tuku bakso. Oh Joko wong wedok ora cekel duwe belas atine yo was-was anakku mangan ora ngono. Lha nggih ta? Ku yo. Masih bagian nek kuwi duwe sapa? Ya bapak nek ana duwe wong lanang aja nyimpen duwe. Wong lanang nyimpen duwe 100.000 iku entek yo tuku rokok. Tapi nek ibu nyekel duwe ra ketang 1.000 sak keluarga ngrasakno wong ditukokno uyah. Ini rumus sederhana mula Quran itu nisa hukum harsul laku wedok sawah. Sawah itu aku dipatur sing apik aja kok kemplos sampah kok. Mula sawah sing apik iku sing resik, tukokno sawah, tukokno sabun, tukokno parfum, tukokno lipstik, nanggo tandurane apik wong sawah resik. Rai kok garing mula wedok kudu dicekel idu duit pupuk terus mula wong wedok nek nyekel duit atine seneng anake sehat pengen tuku jajan iso nukok nukok no wong lanang nyambut gawe mbo tekan endi terserah wong wedok ora itu diseneni wong sawah iki nek ditanduri ora itu dio diobong nek sawah ditanduri kok diobong sawahe tandurane mah mati mula wong wedok wis jarno nek ngomel jarno wong wedok biasa tinggal rokok ana wis suwe-suwe lak moro-moro dhewe. Lha iki wong wedok niku ditinggal karo sing lanang rokok ngono mesti suwe-suwe ya goleki. Pak mule jare mau aku mbok omel kon lunga. Ya aku tak lunga udud. Mule. Ya emang mule. Mule wis meneng ngono ae. Wong wedok gerowak itu nak nyopot, copot genti ngono ora. Ora leren. Enggak pulau ini termasuk orang lanang yang tidak tahu nyeneni orang wedok jarno itu juga pulau soalnya kalau tahu ditantang bujuk kula, kula kalah. Esku bujuk kula itu omak keleweran roto jempret kabeh tak seneni dede tadi wong itu mbok sing resik wong sing ngrewangi wis sakmene akeh omahmu kotor kaya ngene bujuk kula niku mbok beket mbok ge apa kok ngamuk Mas aja nyalane wong wedok wong lanang ra ngerti urusane wong wedok. Nek kepengin ngerti dadi wong wedok cacakan lho kula kok iso langsung emosi yo aku tak dadi wedok sedina sewengi ae yo aku ngono. Lha terjadi kesepakatan sedina sewengi kula dadi wedok hitam di atas putih aku dadi wedok yo. Akhirnya jam loro bengi sudah harus saya dadi wedok bojo kula lunga. Lha iki wong kula dadi wedok kok bojo kula lunga tak sakoni 10 juta waktu jaman semono. Wis nak goleki kancamu jak mangan sak blengermu. Kanca-kancamu jak seneng-seneng aku tak nyacak dadi wedok kuat aku. Akhirnya jam loro bengi bojo kula wis ilang. Sak kanca-kancane lunga tak gaweni santri loro wis kono. Bareng subuh anak kula urung tangi kula nyontoh bojo kula. Pidato kula. Midato ni anak kok tangi orang ini dok padahal biasanya bujuk kula begitu ngomel anak kula ini tangi anak kula sih ngomel orang tangi belen ini dok matanya di pojok ya Allah orang tangi nah bujuk kula ini biasanya anak kula orang tangi ini tuh dijihit tak contoh jihit anak kula ini dijihit bujuk kula ini tuh tangi lah ini tak jihit kok aku dicek-cek rai kula ini dikajol bosejik wakini kula ini begitu tak gerubuk ya seret medun no wangis kabel no sing gowo pempes no sing sambung mulai stres kula iya tadi wong itu iya pun ternyata akhirnya kula jelah bawa ke kamar mandi tak semproti situ-situ ngamuk ono sing kepanasan ono sing kurang panas wes akhirnya tak cecen tak dulang begitu tak dulang ono sing melet kegeden ono sing mangko berpiringe diuncalno ngene iki wes korat karet akhirnya wayahe sekolah gagal kula nyekolahno anak ra ono sing gelem sekolah mong akhirnya bareng ra sekolah ya Allah liftike bojo kula niku entek gedhe nek kecet tembok ngene remote dibanting ngomong walah yo jam setengah rolas kula wis sampun ono sing ngising ono sing ngompol. Wah akhirnya jam setengah loro kula ampun bojo kula tak telepon dik ampun mulia aku ternyata bojo kula wis ning samping omah aku wis ngerti sampean ora bakal kuat iya tak cekel tangane cek nang tambung ping 7 duh ternyata dadi wong wedok iki kapok ket niku kula blas ora tau nyeneli bojo kula wis kapok aku ternyata dadi wong wedok iki abot ora umum kula ora mbayang nemeng kurep sangang wulan ra iso yo piye ngono sangang wulan wong lanang iso pencolot tanpa wong wedok ngene ngiringi anak iki 5 jam betapa bapake 2 menit melayu lho wis mulo sampean dadi wong lanang aja bisa-bisa ngomeli wong wedok wedok iku abot mulo tugase wong lanang nyeneng noba abon angkremu ben anteng nggih ra tau nyeneni kula wong wedok ajarno mawon mulo kula nate ngaos kitab Ja'ar bin Ilaw Umar bin Al-Khattab ono wong lanang teko nggone Sayyidina Umar tak takokno wong lanang iki sapa to yai iku Abu Dzar Abu Dzar Al-Ghifari niku kepala suku panglima perang sugih gelut menangan tapi dhe bojo siji cereweke ora umum bujuri sampai Abu Dzar ya Allah aku kurang suge apa kurang pinter apa di bujur siji kok cerewet ini kira-kira tak tukar tambah we. Tapi saat dulu tak tukar tambah aku tak curhat nih ini Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini kan wongnya keras mesti ngerti caranya menaklukkan wedok cerewet lalu akhirnya Sayyidina Umar disowani kali Abu Dzar aceng dodok lawang. Ternyata Sayyidina Umar lagi diomeli kalau bojone. Nampi nek punyai atikoh. Padahal sapa sing bayangno Sayyidina Umar kok wani ngomeli bojone kok wani ngomel. Wong Sayyidina Umar niku meru setan-setane mlayu. Saking galake wong Sayyidina Umar ora tau nguyu. Nek maca Quran medeni wong kampung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sapa sing wani ngrungokno Sayyidina Umar ngaji? Sing qiraah Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Lapo muni Allah, mau kok ora? Lho berarti sampean nang ora cocok kalau sing galak ngene iku. Gune sampean cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ngono mestine. Ana sampean ora muni yo. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar ini maca Quran kaya sing mau. Nek khutbah pedang ditutup ittaqullah. Hei, sak masjid ku mengkerepat. Saking kerasnya Sayyidina Umar. Nggih, mula sedane Sayyidina Umar dikuping karo Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nadar ana wong kok galak ngene kira-kira nek mati takoni malaikat Munkar Nakir jawab apa? Begitu saya jadi kuping, Sayyidina Ali krungu, malaikat Munkar Nakir teko iki sopan. Assalamualaikum. Salam. Sopo iku? Munkar Nakir ya Umar. Lha nek kaya apa? Ya takok. Takok apa? Ya marbu kok. Ya Allah. Apa meneh? Mumpun niku mawon ben sida. Usahake galake Sayyidina Umar. Mula terus kepengin curhat Abu Dzar iku nduwe bojo cerewet. Pengen curhat karo Sayyidina Umar lah kok arep dodok lawang Sayyidina Umar lagi diomeli kalau punya hati kok ternyata Sayyidina Umar diomeli mek meneng ngene to kesak kesik begitu rampung Abu Dzar dodok lawang assalamualaikum salam sapa Abu Dzar ya Umar eh masyaallah Kang Abu dungaren sore-sore kok wis rene ono gawe apa mboten sida padha mawon. Lah puter ya takok ya Umar kok kuat sampean domeli bojomu ngono iki. Begitu krungu pertanyaan ngoten niku bunyi ati kok ngimping sak mburine. Ditenono jawabe nglarakno ati tak omel meneh. Ternyata jawabe saya dina Umar, iya puter bojoku jan ngomelan. Tapi kemarahannya dan emosinya ngomelnya itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Wah. Oh, jawab ngono ya langsung masrep ngono coba jawabane iya jan bojoku ora duwe bejat ternyata mbah omah mula kula niku lak bali lak cerita nunggu inget-ingetan kita jo ngasi wong wedok iki digawe panas atine soalnya atine panas niku banyu susune niku melu panas jantung tepat di bawah payudara nek apa nek jantunge panas payudarane panas banyu susune panas ibarat santen niku blon blon do tiope. Lu mula-mula lu mula balik tak kandang. Bojo kula lu tak redam to aja ngasih emosi. Kula niku wis ora tau ngomel, bojo kula ora tau panas ati. Lho kok satu ketika kula niku kekrucut. Bojo kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke wong wedok sampean bayangno. Ngalahi singa wedok nek wis ngamuk. Lah kan bojo kula dik gandar sing ayu kula ya ngoten niku wong sesuk kawinane santri aja ngasih kalah ayu karo santri ya Mas gandan kibar subuh tekan jam 7 niku ya gandan tenanan metu niku ayune ora umum bojo kula masyaallah ternyata bojo kula gandan tenanan ya ayu lho ngoten niku akhire numpak mobil kula bojo kula go anake sing cilik samping kula santri nyupir jenenge Arifin itu melaku ngoten niku teng prapakan. Ya Allah, lah kok iso ning ngarep lampu merah ngoten niku ketok kok mriki ana wong wedok ya ayune ora umum. Ning mobil sepono niku kacamatane ning mbun-mbunan ngoten niki, rambuté abang. Lah lambe kula lambe lanang ya kepucut. Bin, ya Allah ayune tapi bocah wedok kae pin. Delok entah kacamatane matane tapi gak elu wong ayu ku. Lah gek muni wonten niku kenging-kenging wis ana tangan menemplek teng mriki kaya tang. Larane niku wis mboten umum. Wis 3 taun tekan sakniki niku sik krasa kula. Saking larane denyet-denyet ngene niki. Duh nangis bojo kula iki. Aku jahat. Aku sing dandan ketes ora dilem. Iku ana wedok lepat dilem. Anjen lambene wong lanang matane wong lanang wis muni macam-macam. Kula ya wis ra iso omong. Arep omong apa wong pancen mau muni? Arep muni ora ora mungkin kula meneng ngene tok tak tulek wis klepun kula aku teng kabeh. Alise copot apa wae dira kabeh. Lur yo gelo yo sakno, lha wong iki kadung mrucut arep muni ora yo ora iso. Wah, aku tambah banter kelambi kula gegere iki wis suwe dicakar iki bakat meneng mawon lho. Ketho kula wis dibuak mboten kan ngendi wong wedok nek wis kadung ngamuk kaya ngene ngalami singa. Lho meneng mawon wong bojone singa ngene ngamuk ya kaya singa aku ya ngono lho. Sampai akhirnya kula niku iso nata ati ya Allah. Iki nek terus ngene jalu pegat iki bojone jane. Oh, aku ono esok ono ini aku rano tambah tahu padahal aku lorong muni apa-apa bisa wakil coba ini akhirnya aku lorong ngempet ya aku salah ya Allah dosa aku mau itu orang itu nesu mobil AC ini rasanya langsung mati langsung panas lah ya Allah ya aku muni apa ya. Akhirnya aku lorong lanang saya iso-iso pula langsung tarik nafas ngetok no aji aji ini orang lanang iya cina aku roh kamu itu paling ayu nangkono mau iya makanya belajar mata laki-laki ngawono iya aku roh perempuan cantik yang tadi itu emang aku melihat tapi kan kayak jelesep kok yang ada cina roh iya kan aku lanang sih laki-laki itu akan mampu melihat perempuan cantik setersembunyi apapun pasti aku bisa melihatnya. Karena kalau aku gak mampu melihat perempuan cantik dan tersembunyi, mana mungkin aku dulu bisa menemukanmu. Ya Allah, gue langsung kendul loh. Lalu ceritanya kendul, soalnya lho gue lanang aja bisa-bisa ngelarani wedok lanang. Soalnya hubungan antara anak kita dan ibunya itu dekat sekali. Ket mulai neng jero weteng digembol nyusoni rong tahun mulase ngono. Lu nanti pengurung ngalami peristiwa besar kalau bojo kula niku ping loro. Iki yang kedua, yang pertama lebih parah lagi. Manten anyar. Agek telung dino kula niku arep lunga ngaji ketu kula ilang. Oh jenenge ketu ilang mungkin malam pertama saking semangatnya buak ketu ya Allah. Lama ya arep ngaji ketune ilang. Bojo kula jenengane istri baru aja cilik ngoten niku, nggih 16 tahun setengah. Nggih, bojo kula tak rabi niku sik 16 tahun setengah, kula 23 tahun. Eh, lho ngono kula niku nek ana bocah kok ora rabi-rabi sedih kula niku. Sedih. Kula niku termasuk di bawah sunnah. Mengikuti sunnah kan selawe kula 23 kurang 2 tahun iku nek wis anduwure selawe bid'ah sampean. Nggih bid'ah ya ten nek nikah sing cilik iku pantes nek ra nduwe dhuwit njaluk wong tu wong tu cah anak-anak ayo lho lho lah bareng ketu kula ilang dhewe nggoleki ketemu ada ketu bareng ketemu ada ketu lho iki nyas ketu nek matek nek ngasek dibuka bongko aku karena pada ketu niku isine mboten ketu itu surat cinta yang saya sembunyikan dari perempuan sebelum dia perempuan itu ngono iki cerita pribadi nggih untuk mengingatkan bahwa perempuan itu jangan dibikin marah. Bawar ngono lho kok abot mas ketune. Ya aku ya wis iso jawab. Wong surat. Lah iya kan zaman biyen kan surat, zaman kan durung ngalami mau zaman wong milenial. Kalau kita ini kan manusia zaman all. Lah iya wong zaman biyen iki angel uripe. Pengen weruh gajah Afrika wae ngenteni flora dan fauna ya ngono lah kadane. Wis wayahe siaran diganggu armoko. Saya kan sampe tarik ketik ning kene, tok omong milenial. Ngene kucing Afrika metu. Bokong India metu ngene iki. Apa lu ato wong milenial. Ning kita kita niki yen ngrasakno indah niku nek bulan purnama mung rungono listrik. maka rayuan cinta pun terkait purnama, Dek. Wajahmu setelah purnama. Nek cah saiki ra payu. Rayuannya aneh. Dek, apa bapakmu sukit apa sipir penjara? Kenapa, Mas? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Ulah cah saiki. Lah iku mulai biyen iku nek kangen iku kirim surat lungo ning pasar golek kertas warnane pink. Sing mambune mawar aja ngasih kliru mambu Kamboja. Ku mambu kuburan. Ngamuk pennya warnanya biru tulis terus. Dek, aku malam hari ini merindukanmu. Benar-benar rindu. Sampai aku melihat seluruh bayang-bayang seperti bayang-bayangmu. Rindu dan sakit, aku merindukanmu malam hari ini. Ibarat peribahasa, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Saking sakitnya, maka ku paksa menulis saja rindu untukmu. Aku tahu karena kita terpisah jarak dan waktu. Tapi aku yakin malam hari ini engkau pun sama aku duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Ini rembulan mulai aku surat-surat dia nih, sampai numpuk sak wadah ke tentu. Begitu dibuka bujuku lo ngamuk, apa ini? Lo ya apa nih? Ini apa? Ya apa? Akhirnya dibuka sitok, lo kok ini surat cinta? Namanya ini kok bukan namaku? Ya dikasih jawab ya, ya mek ngetok. Berarti aku bukan yang pertama? Ya bukan. Berarti aku ditipu, aku dibohongi. Aku masih terima kalau aku bukan yang pertama. Tapi dari 1, 2, 3 perempuan ini terlalu banyak, Mas. Ya karena aku laki-laki yang layak dicintai wanita, Dek. Sebagaimana engkau pasti juga banyak yang mencintaimu. Aku pun juga sama. Kita sama-sama diperebutkan oleh kaum kita masing-masing. Ibarat medan perang, akulah Kurusetra itu. Wah, aku udah emang. Terus gimana? Ibarat perang, kau diperebutkan, aku pun diperebutkan. Kita diperangi oleh semua orang yang mencintai kita. Tapi perang itu berhenti. Kenapa perang berhenti? Karena kamu pemenangnya. Waduh, langsung dijimit menek soalnya. Gampang. Boleh sampean dadi wong lanang sing gagah. Sopo ngerti sesuk bojomu itu bekas pacari wong. Nek bojomu bekas pacari wong, gak usah emosi kalau perempuan-perempuan kita misalnya SMS-an dengan mantannya. Ketahuan jangan emosi. Tahu begitu kita bilang, "Dek, apa Mas? Aku tahu ternyata kamu masih SMS-an sama mantanmu." "Enggak, Mas. Enggak apa-apa, jujur aja. Kamu masih nge-SMS mantan-mantanmu." SMS lah. Kalau kamu masih mengingat, ingatlah. Kalau kamu belum bisa melupakan, jangan kamu lupakan. Ukir nama dia di dalam hatimu. Jangan kamu hapus. Karena sekarang tugas pula yang akan menghapusnya. Mulah, gagal lanang lu. Ojo kok wong lanang, aku gak mau. Aku nyerah lanang telek. Lanang sing gagal. Lho, wong wedok ayem nek wong wedok ayem rumah tangga tentrem, tukulane ya. Apik anak-anake, apik gagah-gagah, berani-berani. Ora kok terus wong wedok kok teken terus. Eh, anake terus. Ini lah. Anaknya penakut, anaknya apa? Hena, kenapa kamu penakut? Orang dan lali bojone sampe pas meteng, diweden-weden diseneni terus. Anake ngene. Ya ini proses pertumbuhan. Dan maka generasi-generasi ke depan akan kuat kalau kita mampu menghargai perempuan kita masing-masing. Dan perempuan adalah tiang negara. Al-mar'atu 'imadul bilad, idza shaluhat shaluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Maka hargai perempuan kita, insyaallah bisa sido dadi tenan-tenan sido dadi tur asri. Ora panas bersang ngono wae, ya insyaallah. Mula terus dalane dadi apik insyaallah. Rokok dalan kok dijemur iki. Gini-gini koyo nek kursi goyang ngono. Gini-gini. Koyo kaya wong wong disetrum. Gini-gini. Ya Allah, ya. Alhamdulillah mengenai iso mlebu kabeh muga-muga sing dadi anak sing manfaat. Dadi wong tuwa sing barokah. Dadi bondo-bondo barokah. Minjang husnul khotimah. Al-Fatihah. Surallahuladzim anam ba'anin ilaikum ba'anin aladhalin amin. Sing dunga kustain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.